InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan bab terakhir yang kita bahas adalah bab yang ke-10, babu ma ja'a idzabhi li ghairillahi, bab tentang dalil-dalil yang datang mengenai hukum menyembelih untuk selain Allah. Dan kesimpulannya, hukum menyembelih untuk selain Allah dibagi menjadi hukum menyembelih untuk selain Allah adalah syirik. Kemudian menyembelih kita bahas ada dua tujuan, tujuan untuk dimakan dan tujuan untuk beribadah. Dan sudah kita bahas perinciannya. Berarti sampai di sini kita sudah membahas beberapa bentuk kesyirikan. Memakai jimat, kemudian ruqyah yang tidak syar'i, kemudian tabarruk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiwalah yaitu pelet. Itulah di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang telah kita bahas. Nah, pada bab yang nomor 10 kemarin kita masih menyisakan satu dalil, yaitu dalil yang nomor 4. Yang punya kitabnya untuk melihat, kita masih belum membahas dalil yang nomor 4. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan bahas dalil yang nomor 4. Antum simak seperti biasa, nanti akan ana sebutkan faedah atau pelajaran dari dalil yang disebutkan di sini. Antum perhatikan ana lagi menjelaskan yang mana, antum tulis nanti di buku antum masing-masing. Dari sahabat Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun, dakhala masuk al jannata surga, rajulun seorang laki-laki masuk surga, fi dzubabin karena sebab seekor lalat, wadakhalan nara dan seorang laki-laki juga masuk ke dalam neraka, fi dzubabin karena seekor lalat, yaitu ketika dia ingin melalui sebuah jalan, di jalan tersebut ada orang-orang yang menyembah selain Allah. Jalan tersebut tidak boleh dilalui kecuali mereka harus mempersembahkan sesuatu. Untuk melalui jalan itu harus mempersembahkan sesuatu. Kemudian mereka dipinta, apa yang bisa kalian persembahkan. Mereka enggak memiliki apapun saat itu. Lalu ditawarkan oleh orang-orang yang musyrik tersebut, maka sembelihlah atau persembahkanlah seekor lalat. Nah, hadis ini menyebutkan seseorang itu masuk ke dalam surga gara-gara lalat, dan seorang lagi masuk ke dalam neraka gara-gara lalat. Qalu, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra rajulani. Rajulani dua orang laki-laki, marra melalui ala qaumin, sebuah kaum, itu berjalan melintasi melewati sebuah kaum. Lahum sonamun, kaum tersebut memiliki sonam, Sonam itu patung yang mereka sembah selain Allah. Mereka melalui sebuah jalan tadi yang Anda sebutkan, di situ ada kaum yang menyembah patung selain Allah. La yajuzuhu ahadun. Tidaklah satu orang pun bisa melewatinya. Yajuzu itu lewat. Melewatinya. Hatta yuqarriba lahu syai'an. Sampai dia mempersembahkan sesuatu. Faqalu li ahadihima. Kaum tersebut yang menyembah patung berkata kepada salah satu di antara mereka. Dia kan berdua laki-laki ini. Qarrib, persembahkanlah sesuatu. Qala, dia berkata, laisa indi syai'un uqarrib. Aku enggak punya sesuatu apapun yang bisa aku jadikan persembahan. Jelas ya? Aku enggak punya sesuatu apapun yang bisa aku jadikan persembahan. Qalu lahu. Lalu mereka, kaum tersebut pun berkata kepada orang itu, qarrib walau dzubaban. Berikanlah persembahan walau cuma seekor lalat. Fakhallu sabilahu faqarraba dzubaban. Maka orang tersebut pun menangkap lalat, di sebuah riwayat disebutkan menangkap lalat lalu dilemparkan atau diberikan lalat tersebut. Fakhallu sabilahu, maka dia dibiarkan lewat. Setelah dia memberikan lalat, dia pun dibiarkan lewat. Fadakhalan nara, maka dia pun masuk neraka. Wa qalu lil akhar, dan kaum tersebut berkata kepada orang satunya lagi, qarrib, berikanlah persembahan. Faqala, maka orang itu mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidak akan mempersembahkan kepada seorang pun syai'an, sesuatu apapun, dunallah, selain Allah, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fadorabu unuqahu, maka lehernya pun dipenggal. Pada khalal jannata, dan dia pun masuk surga. Jadi ada dua orang laki-laki, ketika dia ingin melalui sebuah jalan, maka di situ ada kaum yang mereka itu menyembah patung. Jalan itu tidak boleh dilalui oleh seorang pun kecuali setelah mereka mempersembahkan sesuatu. Nah, di sini Rasul mengatakan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka gara-gara lalat. Apa faedah yang bisa kita ambil? Faedah pertama yang bisa kita ambil, yang menjadi patokan dalam amal itu bukan besar kecilnya amal tersebut, tapi yang menjadi patokan adalah kedudukan hati seseorang yang sedang beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini orang tersebut itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Lalat, kita tahu lalat, gak ada yang menghargai lalat. Bahkan Allah sendiri menghinakan dunia, diserupakan atau dipermisalkan dengan selembar sayap lalat atau sayap nyamuk. Makhluk yang hina, makhluk yang tidak punya nilai. Gara-gara makhluk itu, dia masuk neraka atau dia masuk surga. Nah, yang kita ambil itu bukan gara-gara kecilnya barang tersebut, kecilnya perbuatan itu. Tapi yang penting di situ adalah kedudukan hatinya. Orang yang masuk neraka tadi, orang yang masuk neraka tadi, hatinya itu membenarkan perbuatan tersebut. Memberikan persembahan kepada selain Allah, itu dibenarkan sama dia. Gak masalah katanya kan, langsung diberikanlah persembahan tersebut. Hatinya membenarkan. Dan orang yang masuk surga tadi, dia gak mau memberikan walaupun seekor lalat, yaitu hatinya itu tetap teguh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita beramal, Maka yang penting dalam amalan adalah kedudukan hati kita. Baik amal itu kecil maupun besar. Dan contoh lain yang bisa kita ambil untuk menguatkan kisah ini, yaitu kisah perempuan yang masuk surga, pelacur yang masuk surga gara-gara memberi minum anjing yang kelaparan atau kehausan. Ini kisah ini kita sering mendengarnya, bahkan ada dibikin film, ya kan? Kalau film orang ngirenya keutamaan memberikan anjing yang memberi minum anjing yang kehausan. Kalau di film mikirkannya gitu kan? Keutamaan memberikan minum anjing yang kehausan. Lalu beramai-ramailah kaum muslimin beli anjing di rumahnya kan? Dipelihara, dikurung, enggak usah diberi minum. Biarkan dia kehausan. Seminggu, dua minggu kehausan, udah anak mati, baru dikasih minum, masuk surga insyaallah. Sesat orang seperti itu. Hadis itu bukan itu maknanya. Enggak bisa kita ambil faedah keutamaan memberikan minum anjing yang kehausan, enggak bisa. Letak keistimewaan hadis itu di mana? Letaknya pada keikhlasan si perempuan tersebut. Pertama, yang dia tolong adalah seekor anjing. Anjing kita tahu makhluk yang hina. Kalau kita kena najisnya, kita harus cuci 7 kali, 1 kali dengan tanah. Bahkan Rasul itu menghina, mengancam orang-orang Khawarij dengan anjing. Al-Khawariju kilabunna. Khawarij adalah anjingnya neraka, ya enggak? Rasul permisalkan orang yang sedekah diambil lagi seperti apa? Al-kalbu yaki, anjing yang muntah, summa ya'udu 'ala qaihi, lalu dimakan lagi muntahannya. Itu hinaan atau pujian? Hinaan. Jadi banyak hinaan-hinaan yang contohnya pakai anjing, menunjukkan anjing itu makhluk yang hina. Yang ditolong tadi siapa? Anjing. Bukan anak presiden, bukan anak menteri, bukan artis Bollywood dan Hollywood, bukan. Makhluk hina yang dia tolong. Ada enggak untungnya bagi dia? Enggak ada. Berarti dia enggak berharap apapun. Paham enggak? Sisi pertama, dia enggak berharap apapun. Karena yang ditolong perempuan itu makhluk yang hina. Kita kalau mau nolong pengemis atau orang gila, kita pasti mikir panjang, ya kan? Ada orang gila kelaparan berguling-guling, kita mikir panjang, tolong dan kating dah mati yang alutik nah, ya kan? Kita mungkin berpikir seperti itu kan? Kalau kita melihat anjing kelaparan atau kehausan, mungkin ya kita berpikir mau nolong, gating lah weh, nyalaki orang kerajaannya butingar, mati-matilah kau, ya. Jadi keistimewaan wanita itu di mana? Dia nolong itu enggak ada berharap apapun. Dia enggak melihat status sosial. Ini anak menteri ditolong. Ini anak pejabat tolonglah segera. Nanti akan ada imbasnya. Enggak melihat status sosial sedikit pun, menunjukkan keikhlasan seseorang. Jadi kalau kita mau melihat keikhlasan seseorang, ketika dia nolong enggak melihat status sosial. Kalau butuh dibantu langsung. Yang kedua, anjing setelah ditolong mungkin enggak ada yang ngomong, "Makasih Kak. Jazakallah khairan dah bantu." Mungkin dia ngomong kayak gitu. Ya mungkin anjing enggak bisa ngomong. Enggak bisa ngucapin terima kasih. Berarti wanita tadi berharap terima kasih enggak? Enggak berharap terima kasih sama sekali. Itu yang kedua, dia enggak berharap terima kasih. Yang ketiga, setelah selesai dia ngasih minum anjing tersebut, mungkin enggak dia update status, bikin status di WA, di Twitter, atau di Facebook. Kayak gitu sekarang, beramal sedikit kita bikin status banyak-banyak. Punya berapa akun kita? Akun TikTok punya, akun WA punya, akun Facebook punya, akun Twitter punya, akun Instagram. Semuanya bikin status, statusnya sama isinya. Perempuan tadi setelah beramal, enggak bisa dia lapor amalannya, enggak bisa. Kalau zaman kita sekarang, bisa. Nah, itulah sisi keikhlasan wanita tadi. Jadi, amalannya kecil, memberi minum anjing yang kehausan. Tapi kenapa pahalanya bisa masukkan dia ke dalam surga? Karena kedudukan ikhlas. Kedudukan hatinya. Enggak usah kita lihat besar kecilnya amal. Kita yang angkat papan tulis misalnya, kita kira amalan itu kecil, mana bisa itu menentukan kedudukan hati seseorang. Kalau niatnya ikhlas, agar orang itu manfaatnya, bisa terserba ilmu tauhid, itu akan masukkan surga tanpa dia sadari. Mana kita tahu? Jadi ketika kita beramal, jangan lihat besar kecilnya. Lihatlah kedudukan hati kita. Semakin kita ikhlas, semakin kita berharap surga Allah, semakin berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, semakin besarlah pahala yang akan kita dapatkan sekecil apapun. Jangan pernah kita remehkan kebaikan tersebut. Makanya Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Itu peringatan dari Rasul. Ketika kita berbuat baik, semangat, berbahagia, terus lanjut. Enggak usah mikirkan ucapan orang. Allah yang lebih paham untuk menilai amalan tersebut, berapa besar pahala yang akan dia dapatkan. Jelas ya? Itu faedah yang pertama. Untuk kita camkan ketika beramal, perhatikan niat dan hati kita. Kemudian faedah yang kedua. Dalam hadis ini, yang menyebabkan dia masuk neraka, gara-gara apa? Mempersembahkan lalat. Kalau mempersembahkan lalat saja masuk dia ke dalam neraka, apalagi yang kita berikan lebih besar dari lalat. Kalau ayam kampung, ayam hitam, ya kan? Baras kuning. Antum pernah melihat orang kesarungan enggak? Kalau orang kesarungan di rumah dimintanya apa? Telur ayam kampung, ya kan? Ayam hitam, yang payah-payah biasanya. Baras kuning. Apa lagi? Tali kuning. Miriplah dengan itu. Apa bedanya? Ketika orang kesurupan, jinnya kadang-kadang nipu. Aku tuh nakinya. Biasanya kan? Karena dulu pernah itu kan, ada keluarga. Aku tuh nakinya. Paham dia? Nakinya namanya itu. Seorang-seorang semua keluarga semua kenal. Luar biasa. Itu namanya. Paham semua namanya orang. Jagikan kalau cucuku, jagikan kalau anakku. Luar biasa. Siapa itu? Itu korin. Setiap kita itu punya korin. Ketika kita wafat, korinnya masih hidup. Nah, korin inilah yang paham silsilah keluarga kita. Jangan kita kira, nakinya datang. Mana siapa? Mana ada orang meninggal bisa bangkit kembali? Emangnya pelang, mati suri? Gak ada dalam Islam. Gak wafat-wafat. Makanya hati-hati kita dari tipu muslihat jin dan setan. Tujuannya itu apa? Untuk kita persembahkan kepada dia, ya enggak? Minta beras kuning. Nah, sembelihkan ayam hitam. Minta telur. Banyak mintanya. Habis itu keluar, ya kan? Nanti seminggu lagi datang dia. Minta rokok, ya kan? Minta, hilang, ya kan? Nanti datang lagi. Dibodoh-bodohinlah orang kampung. Nah, harus paham kita itu minta pempersembahan namanya. Hati-hati itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Jelas ya? Hadis ini menyebutkan dia masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kalau lalat saja bisa masukkan ke dalam neraka, faedahnya apalagi yang lebih besar dari lalat. Nah, itu faedahnya. Kalau lalat itu bisa masukkan dia ke dalam neraka, maka apalagi yang lebih besar dari lalat. Maka hati-hatilah dari bab kesyirikan ini. Kita terus belajar, kemudian kita terus berlindung kepada Allah agar tidak masuk ke dalam kesyirikan tersebut. Kemudian faedah yang ketiga dari lafaz tadi yang terakhir yang kita baca, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidaklah akan mempersembahkan liuqarriba, mempersembahkan. Perhatikan ya, yang pertama lafaz li ahadin, untuk seorang pun, itu bermakna umum. Persembahan itu diberikan untuk siapapun selain Allah. Baik diberikannya nanti untuk jin terakul, atau untuk antu jaring, atau untuk antu tepekong. Biasanya ada yang macam-macam. Kami ada berlima di dalam tuenya. Ada antu ini, banyak macam-macam. Di kampung tuh banyak sekali. Soalnya hanya berapa kali merukyah gitu kan, macam-macam jinnya itu. Tidak tahu entah bulan entah inyan. Dibilang banyak, kami ada 1000 orang di dalam tuh ya. Hah, berani kayaknya kan? Ketakutanlah juga kita. Macam-macam itu, kapan ada yang ngibul mereka itu. Makanya dalam merukyah kita enggak boleh dialog, enggak boleh nanya. Baca saja, ditipu, dibaca saja. Ujung-ujungnya nyerah juga deh. Kalau antum majak dialog, nyaman dia. Dingin, sejuk dia kan. Kalau dibaca kepanasan. Jadi kalau kita merukyah enggak boleh nanya. Enggak boleh, itu termasuk kesalahan di dalam merukyah. Kalau di YouTube itu kan pamer agar banyak followers, sosok nanya begini dan begitu. Ini ada syariatnya seperti itu. Nah, di sini tadi li ahadin itu untuk satu orang pun. Itu umum dari sisi tujuan. Umum dari sisi tujuan, li ahadin untuk seorang pun, tujuan. Untuk siapa persembahan itu? Umum untuk siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Yang ini untuk sonam. Mungkin saja kita untuk dukun, mungkin saja untuk jin-jin, mungkin saja untuk para nabi, mungkin saja untuk para malaikat. Intinya siapapun selain Allah. Itu sisi keumuman yang pertama. Sisi keumuman yang kedua, lafaz syai'an. Perhatikan kata syai'an di situ. Syai'an itu artinya sesuatu. Sesuatu itu, syai'an itu baik sedikit maupun banyak. Keumuman dari sisi bentuknya. Apa yang kita persembahkan, bentuknya umum. Apapun, baik yang kecil maupun yang besar. Apabila kita berikan sesembahan kepada selain Allah, untuk siapapun pertama, selain Allah. Yang kedua, bentuknya apapun, kecil maupun besar, masuk dalam bab ini. Paham gak? Paham? Ngelamun. Paham ya mudah-mudahan ya? Ya antum lihat itu yang terakhir. Ma kuntu li uqarriba li ahadin. Aku enggak akan memberikan persembahan kepada satu orang pun selain Allah, siapapun dia, makhluk mulia, hina, baik benda hidup atau benda mati, siapapun. Yang kedua, syai'an. Syai'an itu umum, bendanya, bentuknya apapun. Yang penting itu persembahan yang kita berikan kepada selain Allah masuk dalam bab ini. Sama kondisinya dengan hadis ini. Kemudian hadis ini kalau kita lihat, mereka itu dipaksa enggak? Dipaksa enggak memberikan persembahan? Kalau enggak memberikan persembahan, mereka enggak bisa lewat. Dipaksa enggak mereka? Hah? Kita harus tahu dulu, dipaksa enggak? Mana apa indikasinya mereka dipaksa? Indikasinya temannya rela mati. Temannya rela mati daripada memberikan persembahan. Seandainya itu enggak terpaksa, dia enggak mungkin rela mati. Paham kan? Sampai dia rela mati, berarti itu kondisinya terpaksa saat itu. Nah, hadis ini baik dia terpaksa ataupun enggak, ketika memberikan persembahan kepada selain Allah, kufur enggak? Kufur enggak? Di sini, mereka terpaksa kan? Yang si A yang memberikan persembahan lalat, terpaksa enggak dia? Terpaksa. Dan dia itu kufur. Masuk neraka. Betul enggak itu? Berarti enggak ada uzur bagi orang yang terpaksa? Enggak ada uzur bagi orang yang terpaksa? Gimana kasusnya zaman Imam Ahmad? Para ulama disuruh mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka mengucapkan enggak? Mereka enggak mengucapkan. Mereka mengikuti, tapi dengan apa? Dengan bahasa kiasan. Imam Ahmad sendiri yang tetap tegak di atas kebenaran. Apa kata Imam Ahmad? Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Yang ulama-ulama sezamannya yang lain, mereka itu seakan-akan mengakui. Tapi karena mereka terpaksa. Kafir enggak ulama-ulama saat itu? Kafir enggak? Enggak kafir. Dalam syariat kita, orang yang terpaksa kufur tapi hatinya tetap beriman, dia enggak kafir. Berarti hadis ini bertentangan enggak dengan hadis yang lain? Dengan dalil yang lain? Bertentangan. Untuk perhatikan ya. Dalil yang lain bunyinya dalam surat An-Nahl ayat 106. Dalil ini bertentangan dengan surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Orang-orang yang kafir kepada Allah setelah beriman. Illa, kecuali man ukriha, orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hati mereka itu tetap kokoh dalam keimanan. Orang-orang yang kafir, ketika mereka setelah beriman, mereka berbuat kekufuran, mereka kafir. Paham ya? Dia beriman. Kemudian dia melakukan kekufuran, mereka kafir. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap kokoh dalam keimanan, kafir gak mereka? Mereka gak kafir. Jadi syariat kita, seseorang kalau dipaksa untuk melakukan perbuatan kufur, dia lakukan karena terpaksa, tapi hatinya masih kokoh dalam keimanan, dia tidak kafir. Berarti hadis ini bertentangan dengan hadis, dengan dalil dalil Al-Quran ini. Paham gak antum? Nah, bagaimana cara kita menggabungkannya? Hadis ini tuh sahih juga. Hadis ini sahih, tapi ucapan Salman Al-Farisi. Ketika sebuah hadis disandarkannya kepada sahabat, ini ucapan Salman. Hadis ini ucapan Salman Al-Farisi. Salman itu sahabat Nabi SAW. Jadi ini bukan ucapan Nabi Muhammad. Paham? Hadis ini bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi ucapan Salman Al-Farisi. Salman ini sahabat. Hadis yang disandarkan kepada sahabat namanya mauquf. Hadis mauquf itu sampai kepada sahabat. Nah, cuman hadis mauquf kalau dia sahih dan isinya tentang berita gaib, gaib enggak beritanya nih? Gaib. Tentang berita gaib dan masalah akidah. Biasanya dihukumi marfu oleh ulama kita. Ucapan sahabat yang isinya tentang berita gaib, maka hukumnya itu marfu sampai ke Nabi. Paham ya? Walaupun hadis ini mauquf ucapan Salman, tapi hukumnya itu marfu sampai ke Nabi. Karena enggak mungkin sahabat itu berbicara dengan akalnya. Sahabat enggak mungkin berbicara dengan akal mereka. Nah, sehingga kita harus cari titik temunya. Hadis ini kan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Apa titik temunya? Titik temunya pertama, hadis tersebut adalah syariat sebelum Islam. Hadis tersebut syariat sebelum Islam. Jadi syariat sebelum Islam tidak ada uzur untuk kufur walaupun terpaksa. Paham? Agama sebelum kita, ketika mereka dipaksa untuk kufur, mereka enggak boleh melakukannya. Kalau mereka lakukan, mereka tetap kufur walaupun terpaksa. Itu syariat sebelum kita, bukan syariat kita. Dalilnya mana? Dalilnya hadis ini. Hadis ini tentang masa sebelum Islam datang. Kisah laki-laki ini sebelum Islam. Dalil yang kedua dalam surat Al-Kahfi ayat 19. Surat Al-Kahfi ayat 19. Perhatikan ya. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Sesungguhnya apabila mereka dapat mengetahui tempat kalian, kan mereka Al-Kahfi para pemuda yang bersembunyi di gua, mereka dikejar oleh kaumnya yang musyrik yang gugur saat itu. Jika kita ini, seorang mereka mengatakan, jika kita diketemui oleh masyarakat yang gugur, yarjumukum, mereka akan merajam kita, akan dirajamnya, au yu'idukum fi millatihim, atau kita akan dijadikan kufur kembali ke dalam agama mereka. Walan tuflihu idan abada, dan kita selama-lamanya tidak akan bisa selamat. Perhatikan ucapan walan tuflihu idan abada. Kita selama-lamanya enggak akan bisa selamat. Terpaksa ataupun tidak, kalau kita ikut, kita tidak akan selamat selama-lamanya dunia akhirat. Paham antum? Tidak akan selamat itu berarti masuk ke dalam neraka. Itu syariat kapan? Syariat kita atau syariat sebelum kita? Syariat sebelum kita. Ashabul Kahfi syariat sebelum kita. Jadi syariat sebelum kita, mereka itu tidak diberikan uzur untuk kufur walaupun terpaksa. Jadi dapatlah titik temunya. Paham ya? Walaupun memang hadis ini bertentangan dengan dalil Al-Quran, tapi titik temunya yang pertama adalah bahwasanya hadis tersebut adalah syariat sebelum kita, bukan syariat kita. Yang kedua, titik temunya adalah bahwasanya laki-laki yang masuk neraka itu bukan karena keterpaksaan. Bukan karena keterpaksaan, tapi karena hatinya itu tidak mengingkari perbuatan tersebut. Ini apa usaha ulama kita untuk menjamaknya. Laki-laki yang masuk neraka tadi yang memberikan lalat bukan karena keterpaksaan. Bukan karena keterpaksaan, tapi karena hatinya itu tidak mengingkari perbuatan itu. Ya enggak? Ayo berikan sesembahan untuk patung tersebut baru kalian bisa lewat. Laki-laki tersebut menangkap lalat kemudian diserahkan lalat tersebut. Bukan karena keterpaksaan, tapi karena enggak ada pengingkaran dalam hatinya. Ketika disuruh berikan persembahan lalat, langsung diberikan sama dia. Enggak diingkari sama sekali. Oleh karena itulah dia masuk neraka. Itu titik temunya. Jelas ya? Nah.